أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم قال الإمام سعد رحمه الله السابقون هم الذين سبق هذه الأمة orang-orang yang terdahulu adalah mereka adalah orang-orang yang terdahulu dari umat ini yang bersegera di dalam keimanan, hijrah, berjihad, menegakkan agama. Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin. Alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim, yang mereka diusir dari rumah-rumah mereka, harta mereka, mengharapkan keutamaan dari Allah dan keridhaan dari Allah. Wayansurun Allah wa rasulah, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya. Ulaika humus shadiqun, maka mereka adalah orang-orang yang jujur. Wa minal ansar, dan juga dari kalangan ansar. Alladzina tabawwa'ud dara wal iman, yang mana mereka mempersiapkan tanah, tempat, dan mereka beriman pada Allah sebelumnya. Man qablihim, dari dahulu kala, yuhibbuna man hajar ilaihim, mereka kalangan ansar ahli Madinah mencintai orang-orang muhajirin. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, kalangan ansar tidak mendapatkan di dalam jiwa mereka, hati mereka, sesuatu apa yang mereka inginkan. Wa yathiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dan kaum Ansar lebih mendahulukan sahabat-sahabatnya daripada diri sendiri walaupun dalam keadaan butuh. Walladzina taba'uhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, dengan kebaikan dalam akidahnya, ucapannya, amalannya. Fahaulai humul ladzina salimu minadzam, maka mereka-mereka adalah orang yang selamat dari celaan. Wa salalahum nihayatul madh, sebaliknya mereka mendapatkan puncak dari pujian. Wa afdal karamat minallah, dan mendapatkan keutamaan yang paling tinggi dari Allah radhiyallahu anhum. Allah ridho atas mereka. Ridhonya Allah lebih tinggi daripada kenikmatan dunia. Wa radu'an, dan mereka pun ridho terhadap pemberian Allah. Wa adalahum jannatin tajri tahtal anhar, dan Allah siapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Al-jariyat allati tusaqu ila saqil jinan wal-hadaiq az-zahiyah az-zahrah Riyadun Nadhirah, sungai-sungai yang mengalir ke kebun-kebun, menyirami tanaman, buah-buahan, bunga-bunga dan lain sebagainya yang bagus, enak dipandang. Khalidina fiha, kekal di dalam surga selama-lamanya. La yabghuna anha hiwala wa la yatlubuna minha badala, tidak mengharapkan sesuatu apapun kecuali surga. Nah, dan tidak mengharapkan, tidak meminta apa lagi kecuali tetap nam dimasukkan dalam surga. Dan mahma tamannau wa adrahu wa mahma aradu wajadu. Karena di surga selalu mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, selalu diberikan apa yang mereka maukan, dipenuhi, diberikan, dan selalu diberikan. Apapun itu bentuknya Allah kasih. Dzalikal fawzul 'adzim, yang demikian adalah kemenangan yang sangat besar. Alladzi hasal lahum fi kullu mahbub lin nuhus, mereka mendapatkan segala sesuatu yang dicintai oleh jiwa. Lazzatul arwah, kelezatan bagi arwah. na'imun lil qulub, nikmatan untuk jiwa, syahwatun lil abdan, syahwat yang mereka inginkan dikasih. Wan dafa'a anhum kullu mahdzur, maka mereka pun terhindar terhindar dari segala bentuk malapetaka, malbahaya. Itulah kenikmatan surga. Man humus sabiqun al-awwalun, siapa mereka sabiqun al-awwalun? Ada yang tahu nama-namanya? Ah? Ya, nama-namanya ada. Nah, Abu Bakar, Ali, siapa lagi? Khadijah. Siapa lagi? Ada muhajirin. Ini muhajirin. Ada nama-namanya itu. Termasuk apa? Ammar bin Yasir, Bilal bin Abi Rabah. Itu awal-awal generasi pertama, generasi pertama yang masuk Islam, baik dari kalangan muhajirin maupun ansar. Semua para sahabat nah masuk surga. Secara umum para sahabat seluruhnya masuk surga. Nah, baik yang disebutkan secara spesial, secara khusus, Umar surga, Abu Bakar surga, Umar surga, sampai 6-10 orang, itu secara khusus. Ada lagi yang disebutkan Abu Hurairah dan lain sebagainya. Kemudian secara umum, nah kemudian setelahnya apa, yang berbaiat di bawah pohon juga di surga. Kemudian disebutkan baik secara umum maupun secara khusus, lebih-lebih khusus. Nah, yang dikecualikan adalah orang-orang munafik. Munafik adalah orang yang fasik di zaman Rasulullah SAW yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Mereka adalah orang-orang dikafirkan oleh Allah. Nah, orang-orang munafik zaman Rasul SAW sudah dikafirkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan mereka kekal, kekal di dalam api neraka. Ini orang munafik, na'udzubillah. Wallahul musta'an wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.